Tidaklah seseorang menilai sesuatu karena zahirnya. Dalam artian zahir di sini menilai hakikat sesuatu yang ada, maka butuh untuk mendalami hakikatnya, kenyataannya. Dan ini tentunya kita berbeda dengan beberapa perkara yang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan kepada kita untuk menilai sesuatu dengan zahirnya. Ya, di sana pun ada perkara-perkara yang seseorang untuk menilai sesuatu dengan zahirnya. Seperti seseorang menilai apakah dia seorang yang mentauhidkan Allah atau tidak, apakah dia seorang yang masuk Islam atau tidak, maka itu dengan zahir. Yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, cukup dengan seseorang mengatakan la ilaha illallah maka dia teranggap sebagai muslim dan tertahan tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Itu dalam sebagian perkara kita dibimbing dan diarahkan untuk menilai sesuatu dengan zahirnya, tetapi sebagian perkara yang lain pula syariat ini Allah SWT dan Rasulnya membimbing kita untuk menilai sesuatu dengan hakikat kenyataan yang sebenarnya, bukan semata-mata zahir. Zahir seseorang menampakkan zahirnya, menanamkan sunnah, memelihara jenggot, kemudian mengenakan pakaian ataupun sarung ataupun celana di atas mata kaki, menunjukkan zahirnya mengamalkan sunnah, tetapi hakikat orang tersebut apakah dia berpijak akidahnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, sehingga itu harus diketahui dengan hakikatnya, tidak semata-mata dengan zahir. Sehingga perlu antum bedakan perkara mana seseorang yang menilai sesuatu dengan zahir dan perkara yang mana pula seseorang menilai sesuatu dengan hakikatnya. Tanya. Dan hal ini tentunya bukan berarti kita mengorek-ngorek batin seseorang, hati seseorang. Maka itu yang harus kita jeli dalam menimbang perkara yang satu dengan perkara yang lainnya. Tanyib. Sehingga tidak tertipu dengan zahir, dengan lafaz, dengan slogan tertentu, karena kita melihat zahirnya, sementara kita dibimbing untuk melihat hakikatnya. Sehingga kata para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya al-ibrah bil haqiqah bil ma'ani la bil alfaz. Yang perlu kita jadikan pelajaran, yang perlu kita jadikan patokan, yang perlu kita jadikan sandaran, yaitu dengan kita mengetahui hakikat dan makna dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Apa hakikatnya, apa maknanya, seperti apa dalamnya, seperti apa pengamalannya. Tidak dengan alfaz, dengan lafadznya. Lafadznya salafi, sunni, tetapi seperti apa hakikatnya dalam dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka inilah syaitan dari kalangan jin dan manusia menggiring manusia-manusia yang lainnya, membutakan manusia-manusia yang lainnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menggelincirkan mereka sehingga yang namanya tauhid isi mereka syaitan dan para walinya dari kalangan manusia menggambarkan ikhlas tauhid tiada lain adalah bentuk pelecehan dan tidak menghormati orang-orang soleh. Itu tauhid. Di tauhid yang didakwahkan oleh du'atul tauhid, para muwahidin, ketika mereka-mereka du'atul tauhid para muwahhidin menyerukan manusia supaya meninggalkan peribadahan-peribadahan mereka kepada selain Allah, tawakal mereka kepada selain Allah, penyembelihan mereka kepada selain Allah, dikatakanlah oleh mereka bahwasanya itu adalah bentuk pelecehan terhadap orang-orang saleh. Padahal itu adalah tauhid. Ya, itu adalah permurnian ibadah kepada Allah. Tetapi mereka gambarkan kepada manusia orang-orang yang melarang itu semua adalah orang-orang yang tanakkus, mencela orang-orang saleh, meremehkan hak-hak orang saleh. Sehingga di mata manusia berubah kenyataannya. Tapi memfitnah du'atul tauhid sebagai orang-orang yang melecehkan orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka, meremehkannya. Yang justru yang terjatuh ke dalam tanakkus fi salihin, mencela dan meremehkan hak-hak orang saleh, mereka sendiri. Dari segi mana? Sudah kita sebutkan. Dari dua sisi. Siapa yang ingat? Dari segi mana justru mereka sendiri yang terjatuh ke dalam tanakkus wa taqsir, mencela orang-orang saleh dan meremehkan hak-hak orang saleh? Ketika mereka mengagungkan, meminta dan i'tikaf, berdiam diri di sekitar kuburan orang-orang saleh, meminta dan berdoa kepada mereka, ini justru tanakkus mereka terhadap orang-orang saleh, bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lancang dan meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala serta meremehkan orang-orang saleh. Dari segi mana mereka dikatakan sebagai lancang dan meremehkan hak Allah? Karena fitnahnya kepada kita, kepada du'atul tauhid, para muwahhidin, ketika kita melarang mereka untuk jangan pergi ke kuburan, meminta ke kuburan, bertawakal ke kuburan, mereka justru memfitnah kita, kalian sebagai orang-orang yang meremehkan orang-orang saleh, mencela orang-orang saleh. Baik. Padahal justru mereka lah yang mencela dan meremehkan orang-orang saleh, bahkan mencela Allah. Dari segi mana mereka mencela Allah? Man yaqul ana faddal, karena mereka telah terjatuh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Hasan. Yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari kuburnya, dari orang-orang salehnya, atau dari apa saja yang mereka yakini mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk pelecehan kepada Allah. Allah disejajarkan, Allah disamakan dengan makhluk yang kurang, dengan makhluk yang miskin, yang lemah. Kemudian perbuatan mereka sendiri ketika mereka beribadah pada kuburan atau orang-orang soleh, itu pun mencela orang soleh sendiri. Dari segi mana? Atau dari sisi mana? Dari sisi mana? Siapa yang menjawab yang lainnya? Tafadhal. Tafadhalu ya ikhwan. Di sisi mana? Ujubir. Baik. Ada yang lebih tepat lagi? Ini pentingnya ya Allah. Pentingnya bahwasanya al-ilmu bil kitabah, ilmu itu dengan ditulis. Qayyidil ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Sehingga yang kita sebutkan atau yang pernah kita sebutkan perkataan para ulama tentang afwan, bukan nyindir. Ini sindiran bagi antum, bagi anak sendiri. Anda lupa apakah Yahya ibn Ma'in atau Ali ibn Madini yang mengatakan barang siapa yang dia tidak memiliki alat tulis di dalam majlis ilmu, majlis hadith, fatahim annahu kadzdzab, tuduh dia bahwasanya dia adalah pendusta. Kenapa tidak punya catatan? Berarti dia berdusta menyampaikan syekhnya berkata seperti ini. Tuhaddatsana fulan, tapi tidak ada. Jadi keras celaan para ulama bagi orang-orang yang tidak memiliki alat tulis dalam belajar. Syekh Abdul Rahman Habibullah Ta'ala, ketika beliau melirik ada murid yang tidak membawa catatan buku atau pena, man ant, talib atau amil, siapa kamu? Kamu santri atau kamu pekerja? Kalau dia jawab amil, pekerja, masih dimaafkan. Mungkin karena dia tidak tahu adab thalabul ilm, tidak sedia alat tulis dan yang lainnya. Syekh Muhammad Al-Imam lebih keras lagi. Dipanggil langsung, dipukul di hadapan majelis dari muridnya yang tidak memiliki alat tulis. Sehingga semua fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam harus dicatat. Tidak beliau memulai memberikan faidah kecuali semuanya siap memegang pena dan buku. Sampai beliau lirik semuanya, sampai siap, baru beliau mengatakan uktubu ya rijal, tulis faidah yang hendak disampaikan. Sehingga insya Allah bermajlis di hadapan Syekh Imam bisa ditulis semua faidah, karena beliau tidak ingin melihat santrinya tidak nulis. Baik. Dan ini kita tidak terapkan. Masih pakai tariqah Syekh Abdul Rahman yang memberikan kelapangan. Mau nulis silahkan, mau enggak juga enggak, enggak apa-apa, yang penting ditanya bisa. Cuma risikonya enggak ada kemajuan. Kenapa Syekh Imam mewajibkan seperti itu dan menghukum santrinya yang tidak memiliki catatan? Bahkan ada pemeriksaan catatan, ada ulangan dan sebagainya. Tayib. Karena beliau ingin melihat kemajuan dari santri-santrinya. Kemudian ada perkembangan dari santri-santrinya. Dan karena ini adalah da'bus salaf, kebiasaan para ulama dalam menulis dan menulis, mencatat dan mencatat ilmu. Kenapa? Karena al-hifdhu khawan, yang namanya hafalan kita itu khianat. Hafalan kita itu khianat. Dari mana segi khianat? Sekarang hafal, besok tidak hafal, menunjukkan khianat hafalan kita. Gak bisa membantu. Anak-anak hafal, katanya hafal ini surat ini. Coba ta'al maju, enggak hafal. Yang namanya hafalan kita itu khianat, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya hafal seperti kran yang dibuka, langsung ngalir dengan deras, tetapi ternyata mampet. Tayyib. Mas'alullah ta'ala al-afiyah. Seperti itu ikhwah. Yang bermajlis di hadapan para ulama, siap-siap. Apalagi antum yang hendak bermajlis dengan Syekh Muhammad Al-Imam, beliau sangat ketat dan keras dalam adab bermajlis. Tapi tidak segan beliau untuk menghukum baik itu santrinya ataupun guru, untuk menanamkan kedisiplinan dalam menuntut ilmu. handphone, kursi, pegawai semua. Dan berbicara tentang Allah yang tidak ada ilmu padanya. Innamal Masih ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Isa ibn Maryam itu tidak lain hanya utusan Allah. Demikian pula kalimat kun itu pun dari Allah dan ruhnya pun dari Allah. Sehingga bukanlah sebagai sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Sangi. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka jadikan ulama'nya, ahli ibadahnya, orang-orang salehnya dan Isa ibn Maryam sebagai tandingan di sisi Allah. Itulah orang-orang Nasara yang diikuti oleh sebagian umat ini dari kalangan Rafidah yang ghulu melampaui batasan terhadap Ali, yang mereka mendudukan Ali wallah, dialah Allah. Sehingga antum lihat di sebagian cetakan kitab-kitab yang di sana ghulu Rafidah kepada Ali, ditulis Ali subhanahu wa ta'ala dalam sebagian cetakan-cetakan. Jadi kalau antum jeli, ada di sana cetakan yang dari Syiah menulis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali subhanahu wa ta'ala. Atau Ali karramallahu wajha dan yang lainnya. Demikian pula kalangan sufiyin yang mereka ghulu terhadap walinya, mendudukan wali-wali mereka di atas kedudukan Rasul dan para Nabi. Dan juga Haddadiyin, pengikutnya Mahmud Al-Haddad, yang mereka mendudukan Mahmud Al-Haddad sebagai manusia utama, orang yang paling berilmu di zamannya, dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, dibandingkan dengan Ibnu Qayyim dan ulama-ulama besar yang lainnya, yang diikuti bid'ah Haddadiyin ini oleh Yahya Al-Hajuri di zaman kita sekarang, yang dia menderetkan dirinya sebagai ulama kibar, tidak ada seorang pun yang mampu menasihatinya karena dia sebagai orang yang tertinggi, orang yang paling berilmu di zamannya, di zaman kita sekarang ini. Sehingga tidak ada manusia yang dipandang, yang dilirik di zaman ini. Ini merupakan ghulu yang berlebihan, yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, ghuluun la nadhira lahu. Sikap yang melampaui batasan terhadap Al-Hajuri yang tidak ada bandingannya. Bahkan kata Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, sebagai fitnah adar fi zamanina hadha, fitnah yang paling berbahaya. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya di zaman kita bandingkan fitnahnya Al-Hajuri, karena gulunya para pengikutnya dan murid-muridnya terhadap dia. Mereka menjadikan wala wal bara, kecintaan dan kebenciannya, biqauli Yahya, dengan perkataan Yahya Al-Hajuri. Barang siapa yang dia mengambil perkataan Yahya Al-Hajuri, maka dianggap sebagai temannya. Barang siapa yang dia menolak perkataan Yahya Al-Hajuri, maka dianggap sebagai musuhnya. Hulu la nadhira lahu, bukan Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan patokan wala wal bara. Dan ini kata Syekh Rabi sebagai prinsipnya Al-Haddadiyin, firqah Al-Haddadiyin yang tarafur, merasa tinggi dan juga mencela kalangan ahlul ilmi dan menjatuhkan para ulama besar yang lainnya. Sehingga pantas kalau dikatakan Syekh Ubaid dajjalun minad dajjalah, termasuk dajjal. Iya. Syekh Ubaid sebagai ulama besar dikatakan sebagai dajjal. Ya. Yang a'mal basar wal basirah dikatakan sebagai orang yang buta mata dan juga buta hati. Karena beliau tidak memiliki penglihatan dan tidak memiliki ilmu. Itu perkataan yang qabih. Perkataan yang jelek yang tidak muncul dari seorang yang berilmu seharusnya. Ya. Karena dalam melakukan rudud bantahan bukan mencela pribadi seseorang. Ya. Yang namanya bantahan itu harus ilmiah. Tidak mencela syakhsiyah. Ya. Syekh Mukbil ketika beliau melakukan bantahan-bantahan kepada para sufiyin, para syi'iyin, suyu'iyin, ya, di daerahnya, beliau dicela pribadinya, ya, dicela tentang perbuatannya, ya, keluarga yang rendah lah, ya, keluarga miskin, dan yang lain-lainnya dari celaan mereka kepada Syekh Mukbil, orang yang tidak berilmu lah, dan yang lainnya. Tetapi apa yang dikatakan Syekh Mukbil ketika lawan-lawannya mencela kepribadian beliau? Syekh Mukbil mengatakan, wallahi inni la udafi'u an nafsi, wallahi inni la udafi'u illa an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan membela diri saya. Silakan si fulan mau menjelekkan saya, tafadhal. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Mau menjelek-jelekkan satu kitab mempunyai isinya. Syekh Mukbil orang yang enggak beradab, enggak punya ilmu, keturunan yang hina. Silakan. Tetapi yang saya akan bela, kata Syekh, sunnah Rasulullah. Ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ulama, yang lainnya pun dijelek-jelekkan masalah pribadinya, silakan. Itu urusan dia dengan Allah. Yang dibela oleh para ulama, oleh Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ataupun yang lainnya, sunnah Rasulullah ketika dilecehkan, direndahkan. Tuhin. Itu hudud yang ilmiah, dengan ilmu, bukan dengan qabaih alfaz, lafaz-lafaz yang jelek, yang kotor, dikencingi, diinjak-injak. Perkataan para ulama memerintahkan kepada murid-muridnya untuk dikencingi ataupun diinjak. Demikian pula celaan beliau atau celaan Al-Hajuri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizallahu ta'ala, sebagai orang yang yahmilu liwa'a syaitan, orang yang membawa bendera syaitan. Wa ka'annahu tatalmad ala Ubay ibn Salul. Dan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab sebagai orang yang sama berguru kepada Ubay ibn Salul. Fitnah, celaan Al-Hajuri kepada Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Terlebih kalau lawannya, ini yang dianggap bukan lawannya, ya. Kalau lawannya jelas Syekh Abdurrahman Hizbi, Yasin Al-Adni Hizbi, yang tidak sejalan, yang menyisihi pendapatnya, sudah dikatakan Hizbi. Sehingga antum pun dikatakan Hizbi jikalau tidak sejalan dengan mereka, tidak sejalan dengan muridnya Yahya Al-Hajuri, Abu Yahya, muridnya juga Abu Mujahid, yang keduanya telah hengkang dari Cikarang, ya, telah pergi. Tayyib. Maka dianggap sebagai hizbi. Sudah kita menasihatinya, menjelaskan tentang maikuful ulama, ya, kedudukan para ulama, sikap mereka bagaimana dalam fitnah ini. 7 atau 8 tahun para ulama bersabar menasihatinya. dari penyimpangan-penyimpangan Yahya al-Hajjur ini. Yang penyimpangan tersebut bukan karena masalah pribadi, tetapi penyimpangan akidah wa tauhid wal manhaj wal fiqh dan yang lain. Tayyib. Terutama dari sikap ghulun. Dan ini diikuti oleh pengikutnya sekarang ini. Ghulunya mereka terhadap Al-Hajjuri lebih daripada ghulunya sufi, kata para ulama. Orang-orang sufi yang mereka mendudukan walinya dalam kedudukan di atas Rasul. Apa yang menunjukkan ghulunya pengikut Hajjuri terhadap Hajjuri yang melebihi orang-orang sufi tadi, selain wala wal bara'nya, karena perkataan Al-Hajjuri yang mengambil berarti temannya, yang tidak berarti lawannya. Juga dalam syair, yang syair ini dikatakan pada tanggal 2 Dzulqa'dah tahun 1428. Sekarang sudah tahun 1435, 7 tahun yang silam, 6 atau 7 tahun yang silam. Dikatakan oleh para pensyairnya di hadapannya, karena biasa ya, di Yaman itu sebelum daras murid-murid baca syair memuji gurunya ya. Tetapi pujian ini berlebihan, guru. Dia katakan, "Lau dawabuhu ladzaba lahmuhu sunnatan wala sara ayatil kitabil baqi." Jikalau murid-murid Yahya al-Hajjuri mencairkan, melelehkan al-Hajjuri, niscaya dagingnya itu akan berubah menjadi sunnah. Wala sara ayatil kitabil baqi, dan yang lainnya dari anggota-anggota badannya jadi ayat-ayat Al-Quran. Anzuru barakallahu fikum. Ini merupakan penyelewengan akidah. Yang dalam syair ini kata Syekh Al-Bukhari terdapat 3 pelanggaran. Terjatuh ke dalam hululiyah, ittihadiyah, wa khalqil Quran. Al-Quran dianggap makhluk. Ya. Dan syair ini tidak pernah terucapkan kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang setelah para nabi dan rasul. Apakah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau nabi meleleh mencair, dagingnya jadi sunnah, tulangnya jadi ayat Al-Qur'an? Lah. Sehingga ini adalah perkataan ghulu yang melampaui batas. Iya. Yang tentunya kita dilarang untuk hal itu. La taghlu fi dinikum, dalam mencela dan memuji seseorang. Baik. Ahli sunnah didik untuk insaf, adil, melihat segala sesuatu dengan barahin, bimbingan yang benar. Bukan dengan dhan ataupun dengan qila wa qal yang dilarang. Baik. Maka ini sifat-sifat ghulum yang harus kita hindari. Dan ini lagi marak fitnah ini. Adapun fitnah yang lain membela seseorang dengan membabi buta, seolah-olah dia tangan kirinya membersihkan kotoran-kotoran orang lain dengan segala apa yang dia mampu supaya orang lain bisa tersucikan, bisa terbersihkan. Dan itu nyata di murid-murid Al-Hajjuri. Ketika Al-Hajjuri melakukan pelanggaran-pelanggaran, dibela oleh murid-muridnya. Oh, dia telah tobat. Telah menarik perkataannya. Tapi mana tulisan dia yang menyatakan dia bertobat, atau memperingatkan para tukang syair yang dibaca di hadapannya? Mana kaset-kaset bantahannya? Harusnya ada kalau benar dia bertobat, bukan diceboki, dibersihkan oleh para pengikutnya. Tunggu. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Ya, maka fitnah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min fitnati al-ghulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh. orang-orang yang dianggap berilmu. Semua mereka seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, qad yukhti wa yusib. Yang namanya orang itu kadang benar, kadang salah. Qad yutrak wa yu'khad min qawlihi, terkadang diambil ataupun ditinggalkan perkataan seseorang. Illa sahib hadzal qalb, kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja ketika mereka berselisih di hadapan Abdullah bin Abbas dalam Sahih Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, berselisih ketika Imam Ahmad mengatakan, ya, yukhsha ayanzila alaikum hijaratu minas sama, aqulu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, aku khawatir akan turun hujan batu dari langit ketika aku katakan Allah subhanahu wa ta'ala, atau ketika aku katakan Rasulullah telah bersabda demikian dan demikian, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar telah berkata seperti ini dan seperti ini. Segera diluruskan oleh Abdullah bin Abbas ketika para sahabat yang lainnya berpaling pada perkataan Abu Bakar dan Umar, membelakangkan perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bentuk ghulu kepada tokoh, berlebih-lebihan. Itu para sahabat. Tayyib. Maka tentunya bagaimana dengan kita? Untuk banyak saling menasaha, saling nasihati satu dengan yang lainnya, menganggap orang lain suci, tidak bersalah. Tayyib. Tidak ada manusia yang suci. Belum lagi Yahya Al-Hajuri mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad yukhti fi wasail ad-da'wah. Rasulullah salah dalam wasilah dakwahnya. Belum lagi dia katakan bahwasanya Rasulullah, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbal, tidak diterima, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Antum perhatikan, perkataan Rasulullah tidak diterima kecuali dalil, kecuali dengan dalil. Jadi Rasulullah berbicara harus dengan dalil. Qala Allah, qala siapa lagi? Allahu musta'an. Ini menunjukkan ketidaktahuannya, kata Syekh Abdullah. Perkataan Rasulullah tidak diterima kecuali dengan dalil. Padahal perkataan Rasulullah itu sendiri dalil. Sunnah Rasulullah itu dalil yang harus diterima. Mau dalil yang mana yang mau diterima? Apakah Al-Quran saja? Tayyib. Banyak ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang kita katakan karena awalnya kita menunda, ya, tetapi karena ini harus diterangkan dan banyak orang-orang yang tertipu, ya, dengan fitnah ini, belum fitnah-fitnah yang lainnya yang telah dibahas oleh Al-Ustaz Luqman bin Abdu tentang fitnah Hizbiyin, Suriyin dan yang lainnya, maka hendaklah kita berwaspada dan Allah SWT akan senantiasa memilih hamba-hamba yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang yang beriman, jika kamu murtad dari agama kalian, keluar dari prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah. Allah tidak butuh dengan kesalafian kita, dengan kesunian kita. Allah akan mengganti kita dengan kaum yang terbaik jikalau kita melenceng. Jatuh satu, tumbuh yang lainnya yang lebih baik daripada diri kita. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Kualitas yang lebih baik, Allah cintai mereka. Sehingga jangan sampai kita mengira bahwasanya dakwah ini butuh kita. Ya. Al-Quran dan Sunnah butuh kita. Justru kita lah yang butuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Allah tidak akan bangkrut meskipun kita semuanya meninggalkan Sunnah Rasulullah, melenceng dari Sunnah Rasulullah. Allah akan senantiasa menjalankan, ya, dakwah ini. Allah akan senantiasa pilih orang-orang yang berhak untuk berjalan di atas dakwah yang mulia. Tayyib. Sehingga sebagian orang terkadang terperdaya, tertipu. Dia merasa bahwasanya dirinya memiliki andil bagian yang besar di dalam dakwah ini, atau dakwah ini berpengaruh karena dirinya. Tayyib. Maka ini adalah suatu kekeliruan yang senantiasa kita harus menjaganya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Mungkin itu yang kita bisa ambil. Al-afu minkum. Kita tidak bisa membahas isyar. Ini adalah pembahasan yang penting, ya. Mencakup sebagian fitnah-fitnah yang ada. Demikian pula fitnah yang sedang menyebar di kalangan asatidah yang diterangkan oleh Al-Ustaz Luqman itu pun diperhatikan, ya. Jangan sampai seorang terjatuh pada ghulu, melampaui batasan sehingga dia tidak mau meninggalkan perkara-perkara yang jelas kebatilannya, ya. Yang telah diterangkan oleh para ulama, oleh Syekh Rabi, tentang Dzulqarnain wa atba'uhu. Yang Syekh Rabi katakan, yasiru ala tariqil Halabi, berjalan di atas jalannya Halabi, Ali ibn al-Hasan al-Halabi. Yusawi bainal haqqi wal batil, menyamakan antara al-haq dengan kebatilan. Dia duduk di sisi hizbiyyin, dia duduk di sisi ahli sunnah. Maka kata Al-Auza'i, ketika engkau lihat orang-orang yang duduk di satu kesempatan dengan ahlul haq, di satu kesempatan dengan ahlul batil, fahuwa yuridu ayusawi bainal haqqi wal batil, ingin menyamakan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Sehingga ini fitnah yang sedang melanda, dan ini pun dijelaskan oleh para ulama. Para ulama tidak akan tinggal diam, ya. Jadi semua mereka memperhatikan, dan itu adalah tugas para ulama yang telah Allah nyatakan, faqul ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Al-haq telah datang, kebatilan pasti musnah, ya. Dan kebatilan itu pasti akan musnah, akan hilang, akan lenyap. Sehingga jangan sampai seorang memiliki sifat ghulu, ya, ketika para ulama telah menjelaskan. Dan penjelasan para ulama bukan dhunun, perkiraan, tetapi pembelajaran dengan waktu lama, penelitian dalam waktu lama, ya, bukan hanya sekedar seperti kita katanya. Tayyib. Sehingga jangan sampai karena tendensi pribadi, ya, kecondongan pribadi, kemudian kita mendahulukan ghulu kita, ya. Maka hati-hati terhadap fitnah beliau di Indonesia, dan juga para pengikutnya, dan juga para link-link yang telah antum ketahui. Tayyib. Dan itu adalah mimba bin nasihat yang diminta oleh Syekh Rabi untuk segera dibacakan kepada Al-Ustaz Luqman, yang itu 2 bulan yang lalu. Nasihat tersebut diperintahkan untuk dibacakan 2 bulan yang lalu, tapi beliau tunda sampai waktunya. Tayyib. Yaitu kemarin di Al-Iqtisam. Sehingga dengan demikian dakwah itu akan senantiasa tersaring dan tersaring, ya. Kita semua tidak merasa aman. Penyimpangan kita, penyimpangan anak, antum, semuanya telah musajjal, terekam, ya. Anak menyimpang dalam segala sesuatu, mungkin ada yang punya rekamannya, akan ketahuan. Tayyib. Seperti itu. Atau dari tulisan-tulisannya, atau dari perbuatan-perbuatannya. Para ulama tidak akan tinggal diam. Allah SWT akan senantiasa membeberkan al-haq, dan juga akan menghapus kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.